siapa yang punya? Yang punya, yang beraya, yang tampan, siapa yang punya? Yang punya, yang bertanya, sang milikku, aku milikmu, kamu kasihku, aku kasihmu, semoga tak pernah berpisah. Kamu milikku, kamu berpisah.